بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين يا رب العالمين. الثالث ألا يكون إحضاره لخوف منه ككونه من الظلمة أو أعوانهم، أو كونه قاضي الظلمة أو أعوانه ونحو ذلك، وألا يطمع في جاهه أو ليعاونه على باطل، بل يكون للتقرب والتودد. Ini udah beres kemarin ya. الرابع ألا يكون هناك من يتأذى به لحضوره. Ini syarat teman-teman yang dirahmati Allah. Ini syarat di mana undangan itu menjadi wajib untuk kita jawab. Jadi undangan bikin walimah nikah hukumnya sunnah, menjawabnya hukumnya wajib. Tapi kewajiban menjawab walimah itu hukumnya digantung dengan syarat-syarat tertentu. Ada 6 atau ada 7 syarat. Ya. Ada 7 syarat di mana undangan walimah nikah menjadi wajib untuk kita datangi. Jadi kemarin kita sudah bahas tentang syarat 1, 2, dan 3. Syarat yang pertama, ayya umma bidakwatihi, bahwa undangannya itu tidak dibedakan kelas sosialnya. Jadi semua orang yang dia kenal, yang seprofesinya, kerabatnya, semua diundang walaupun mungkin level ekonominya berbeda-beda. Begitu. Yang kedua, undangan tersebut harus mengkhususkan dirinya. Datang dari undangan tersebut memang tertuju kepada dirinya, bukan diumumkan secara umum begitu. Kemudian yang ketiga, alla yakuna ihdharuhu li khaufin minhum. Jangan sampai menghadirkan dirinya karena sebab orang itu takut kepada dirinya. Karena mungkin dia dari penguasa begitu. Makanya dia undang, karena kita dari penguasa, makanya dia undang kita. Jadi dia ngundang kita tuh bukan gara-gara memang ingin mengundang, tapi karena takut dengan kezaliman kita. Begitu. Alla yakuna ihdaruhu li khaufin minhum. Itu syarat, 3 syarat. Lanjut syarat yang keempat, kata Imam Taqiyuddin Alisy rahimahullahu taala, alla yakuna hunaka man yata'adza bihi lihudurihi. Syaratnya untuk dikatakan menjawab undangan itu wajib, alla yakuna hunaka man yata'adza bihi lihudurihi. Tidak boleh ada pada undangan tersebut atau pada hadirin yang hadir pada undangan tersebut, man yata'adza bihi, orang yang memberikan kesakitan, lihudurihi, karena sebab kehadiran dia. Jadi maksudnya jangan sampai hadirin, di antara hadirin atau di antara orang yang ada di situ memberikan semacam gangguan atau membuat dirinya itu menjadi tidak nyaman berada di situ karena kehadiran orang-orang yang memberikan gangguan tersebut. Li'annahu la yaliku bihi mujalasatahu. Karena orang tersebut la yalik, tidak cocok, tidak pantas, enggak nyambung bihi dengan dirinya mujalasatahu dalam hal itu. Jadi orang kita tuh orang yang enggak pantas duduk di situ. Kenapa enggak pantas? Karena di situ ada orang-orang, ada pihak-pihak yang kita tuh jadi enggak nyaman di situ. Gitu, enggak nyambung. Kita tuh mau silaturahmi, kita mau saling tarahum misalnya begitu. Tapi gara-gara ada dia-dia itu di dalam undangan, kita tuh jadi enggak nyaman gitu. Maka syarat wajib, jadi wajib datang kalau memang di dalam tersebut tidak ada orang yang enggak bikin nyaman kita gitu. Enggak ada orang yang begitu. Jadi ketika itu enggak ada, maka menjadi wajib. Tapi kalau orang-orang kayak gitu ada, jadi enggak wajib. Gitu. Fa in kana, kalau ada orang-orang kayak gitu, orang-orang yang membuat dirinya itu yang enggak nyaman, ntar dikasih contoh. Fa huwa ma'dzurun fit takhallufi, maka orang tersebut ma'dzur, diberi maaf, di mendapatkan toleransi, mendapatkan keringanan dalam syariat fit takhallufi, untuk tidak hadir. Ka'ayyadhu as-safarah wa huwa dhu syarafin. Ka'ayyadhu as-salih salafa wa salih safilah. Safilah ini. Ka'ayyadhu as-safilata wa huwa dhu syarafin. Seperti dia mengundang orang-orang safilah. Safilah itu orang-orang hina. Wa huwa dhu syarafin, sedangkan kita adalah orang yang punya kedudukan. Artinya gini, kita ini untuk standar sosial masyarakat, kita berada di kelas menengah misalnya. Tapi kita lihat undangan tersebut tuh memang ditujukan untuk kita. Tapi selain kita ada orang-orang yang kelas, bukan kelas sosial sebenarnya. Safilah tuh orang rendah bukan karena kelas sosial, tapi karena sifatnya dan sikapnya. Mereka tuh rendahan, kampungan. Kita kalau datang ke situ tuh gak nyaman gitu. Tahu kita Jackmania, tapi diundang bareng sama Viking kan enggak nyambung. Ah gitu. Itu kan itu beda ini membuat dia enggak, walaupun sama kelasnya, tapi itu membuat dia ta'adzabihi li hudurihi. Dia tuh ngerasa enggak nyaman begitu. Dia doang sendirian yang di Jack. Yang lain Viking kan jadi terintimidasi, kan ya. Undangan untuk partai A. Dia datang sedangkan banyak undangannya di dalamnya ada orang-orang partai oposisi yang memang sedang ada konflik, itu kan terintimidasi namanya. Gitu. Jadi undangannya yang bikin undangan orang pang misalnya. Orang pang. Ya dia undang teman-temannya pang, cuman karena dikenal kita, kita juga diundang. Cuman kan kita bukannya tidak menghormati, tapi kan orang butuh kenyamanan dan orang enggak nyaman kalau kumpul sama orang-orang begitu. Jadi dia merasa terintimidasi gitu. Ka'ayyadu as-safilata wa huwa dhu syarafin, seperti siapa pengundang mengundang safilah, orang-orang rendahan, wa huwa dhu syarafin, dan dia sedangkan dia adalah orang-orang yang punya kehormatan. Was-safilatu, dan yang namanya safilah, asqatun nas. Asqatun nas itu orang-orang rendah. Kesukoh, namanya sukoh, orang yang punya perilaku murahan, kampungan, begitu. Tapi dia orang terhormat, tapi digabungin beserta orang-orang yang rendah tersebut. Nah itu membuat dia boleh punya uzur untuk tidak hadir. Kesuk, kita kan juga sering begitu ya, diundang sama orang begitu. Kemudian kita lihat, nah ini kan orangnya begini nih, pasti yang datang begini, begini, begini. Nah janganlah. Akhirnya datang malah terintimidasi, kan begitu. Dalam berbagai hal, baik dari sisi politik, dari sisi sosial apalagi, atau juga dari sisi apa namanya komunitas, kan begitu. Kasuqati wal jala wal jawaj wal jalawira wal jala wal jalawizah, seperti asuqah. Asuqah itu ya orang murahan, orang kampungan. Sebenarnya kalau ngomong kampungan juga ntar orang kampung marah. Orang punya perilaku buruk begitu. Kan ya? Kita kan sering. Kita punya kehormatan. Kita punya kedudukan. Kita punya pendidikan. Tapi di tempat ngumpul, ngumpul sama orang-orang yang auratnya terbuka. Kemudian selonjor gak kenal arah. Kemudian ngerokok asal ngelepus. Itu walaupun dari ekonomi yang tinggi, tapi dia tidak punya adab. Tidak punya sopan santun. Kita walaupun dari ekonomi rendah, kita tahu sopan santun begitu. Kita tahu yang namanya menghormati orang yang sedang tua, menghargai orang yang sedang makan, kan gitu. Memuliakan orang yang sedang beribadah. Tapi mereka kan enggak. Selebor kalau bahasa orang sini itu. Gitu, gaya-gaya anak muda sekarang. yang ngeprank-ngeprank itu kan begitu. Enggak nyambung kita di situ, enggak nyaman gitu. Kasuqati wal jalawizah, seperti suqah wal jalawizah. Siapa jawal jalawizah? Hum rusulul zalamati wa qudatur risha. Jalawizah itu rusulul zalamah, yaitu utusan penguasa-penguasa zalim. Ya penguasa zalim. Kalau lagi di ini kan di pesok, wah di bar kan begitu. Kita kan enggak nyaman. Minum-minuman, ngomongnya kagak sopan gitu. Ngomongnya pakai ngomong binatang-binatang, kan kita enggak nyaman. Kita tahu bakal hadir orang-orang seperti itu dan itu membuat kita enggak nyaman dalam kehadirannya di situ, enggak usah datang. Ma'dzurun fit takhallufi, diampuni, dapat uzur untuk enggak datang. Kenapa? Ane bakal ngumpul sama orang yang ngobrolnya itu, ah kan tiap hari ngomongnya pakai, ya kalau anak-anak ini nih, anak-anak sekarang nih kan kalau lagi main ngomongnya anjing. Kita nggak nyangka, kita mau ngomelin bukan anak kita, udah gitu itu tempat umum kan, nggak bingung juga gitu. Al rusulul zalama, seperti utusan penguasa-penguasa zalim, wa qudatur risha, dan hakim-hakim yang sering disogok begitu. Iya kan utusannya datang. Mana lu? Proyek lu kemarin. Gue suruh ngambilin pajak dari si fulan, fulan PA juga ternyata gini. Ah gitu. Enggak nyaman gitu. Wal kalandariyah, kalandariyah ini salah satu tarikat sufi yang dicela oleh Imam Taqiyuddin al-Lisni karena punya perilaku mukhalifun li syariah gitu. Kalandariyah namanya. Wal kalandariyah wa qura wa fuqara uz-zawaya. Fuqara, ini kalimat Imam Taqiyuddin al-Lisni sih sangat menusuk dan menohok. Fukara uzawiyah itu juga termasuk bagian daripada sufi yang kerjaannya tuh nadangin tangan buat penguasa. Minta duit agar penguasa punya legalitas dalam menzolimi masyarakat. Oh gak apa-apa, emang kebijakannya begitu ya silahkan, nanti Allah bantu, ini sudah sesuai dengan syariat. Itu orang-orang yang nentang kenaikan BBM, dia orangnya gak sabar. Orangnya enggak memenuhi apa takdir Allah. Ah, begitu. Itu namanya fuqara. Wal qalandariyah wa fuqara izzawaya alladzina ya'tuna wala'im, yang mereka sedatang setiap kepada wala'im mandabba wa daraja minal maqasati wa ghairihim. Yaitu dia datang kepada walimah-walimah, orang yang mandabba wa daraj. Dabba wa daraj itu bulak-balik ngambilin pajak. Dabba wa daraj itu orang yang kerjaannya bolak-balik ngambilin pajak, upeti. Zalim, yang namanya upeti kan zalim. Jadi fuqara uz-zawaya itu adalah kelompok ahli agama yang membenarkan mandabba wa daraja minal makasid. Mandabba wa daraja minal makasati wa ghairihim, daripada para pemungut pajak, wa ghairihim, dan selain mereka. Fa innahum arzalul arzar. Fa innahum arzalul aradhil, karena mereka semua adalah paling hina-hinanya. Jadi di antara manusia yang hina, mereka tuh paling hina. Qalandariyah, fuqara uz-zawaya, rusulul zalama wa qudatur risha, mereka orang paling paling hina. Hina mereka. Saya sukanya buat begini. Wa mislu dzalika wa asybahuhum, dan juga orang-orang seperti mereka, wa asbahuhu wa huwa syai'un la yakhfa, dan ini sesuatu yang bukan lagi rahasia, emang bukan lagi rahasia gitu. Kayak kemarin datang diundang rancangan undang-undang waris gitu, tapi yang datang tuh nggak ada orang pesantren, yang datang tuh hakim pengadilan yang mungkin dia bahasa Arab nggak ngerti, baca Al-Quran juga nggak bisa. Jadi nyari rujukannya juga maki kitab Latin bahasa Indonesia begitu. Jadi akhirnya bukan ngomongin waris Islam, tapi waris Islam yang udah diacak-acak kan begitu. Jadi saya tuh datang situ rasanya aneh nih gitu. Ah ini seminar waris Islam apaan kan begitu. Isinya bukan kata mazhab fulan, bukan kata mazhab fulan, tapi isinya kata fulan bin fulan. dalam kitabnya tragedi kuarisan, dalam kitabnya waris, dan kagak ada rujukannya ulama. Akhirnya begitu. Min dzalika, dan di antara contoh yang keempat ini, di mana orang boleh untuk tidak hadir dalam walimah walaupun diundang khusus, karena sebab yang keempat ini ada orang yang membuatnya dia tidak nyaman. Wa min dzalika, dan salah satu contohnya mana apa namanya? Talibun, talibu ilmin yuqsadu bihi, yuqsadu bi talabihi, yaqsidu bi talabihi ma'rifatal ilmi. Seorang penuntut ilmu, yaqsidu, yang dia menuntut ilmu, ma'rifatal ilmi, memang tujuannya murni mencari ilmu, li ajli hizbi syariati, untuk tujuan menjaga syariah. Wa yad'u ma'ahu talabatan qad zahara 'alaihim talabul 'ilmi, qad zahara 'alaihim talabul 'ilmi li ajli dunya wat tarafu'i. Ada penuntut ilmu, ketahuan bahwa dia ini santri, asli dia santri, benar begitu. Dia nuntut ilmu tujuannya satu, biar ngejagain syariat, biar enggak diganggu, biar enggak distorsi, biar enggak hilang. Tapi kemudian dia diundang oleh orang, undangannya bersama yad'u ma'ahu talabatan. Dia juga undang di antara penuntut ilmu yang ikhlas itu, diundang bersama dia para penuntut ilmu yang lain. Qad dhahara 'alaihim tarabul ilmi li ajli dunya. Cuman orang-orang yang lain itu, penuntut ilmu yang lain itu adalah orang yang sudah nampak dalam posisinya mencari ilmu, li ajli dunya wa tarafi'i, imang cuman mau nari dunia wa tarafu, dan juga ketinggian pangkat di antara makhluk, 'alal aqrani, di antara para sahabatnya. Jadi penuntut ilmu yang ikhlas itu, itu kan kalau ngomongin ya ngomongin ilmu, ngomonginnya keikhlasan gitu. Nggak ada ngomongnya gede bangga-banggaan. Nggak ada ngomongnya bangga-banggaan. Nah, baru begitu doang. Gue punya gelar magister juga biasa. Ya kan begitu. Gue punya gelar magister begini. Ah, gitu. Jadi yang diobrolin tuh bukan ilmu, bukan ketakwaan. Yang diobrolin tuh main tinggi-tinggian. Kemarin tuh ada jenderal ngaji sama gue, jenderal, bre. Itu sok banget ngomongnya, jenderal ngaji sama gue, bro. Ngomongnya udah belagu banget. Jadi orang kayak gitu kan gak nyaman. Gak nyaman, begitu. Jadi penuntut ilmu yang ikhlas tuh gak nyaman dengar kayak gitu. Nah, itu juga jadi uzur untuk dia boleh takhalluf, boleh gak hadir. Fahadha la yajib alaihi al-hudur. Yang kayak gini enggak wajib bagi dia untuk hadir. Wa kadhalika amru sufi as-sadiq fi sulukih. Begitu juga perkara orang sufi yang jujur. Fi sulukihi, dalam perilakunya. Sufi yang beneran sufi. Yang sufi kagak ngomong, gue mau ada sholat di Mekah. Di Mekah masih jam 3 dia udah bilang sholat subuh. Sholat subuh. Di sini subuh, di Mekah masih jam 2 pagi. La yajib alaihi al-hudur, itu tidak wajib bagi dia hadir. Idza du'iya ghairuhu, kalau memang dipanggil juga kepada walimah itu, ghairuhu, selain dirinya, min sufiyati hadz zaman, daripada orang-orang sufi zaman ini, orang-orang sufi zaman ini yang apa istilahnya, yang justru tidak mencari wusul kepada Allah tapi malah mencari usul kepada manusia, ngambil popularitas, menampakkan keriaannya dan seterusnya. Alladzina ya'tuna da'wata kulla birrin wa fajir, yang mana sufi zaman sekarang, ya'tuna da'wata kulla birrin wa fajirin, dia datang ke setiap undangan, baik yang undang itu adalah orang benar atau orang fajir. Tahu dia koruptor, tahu dia maksiat, tahu dia pembohong besar. Setiap kebijakannya mengisarakan rakyat, omongannya kagak ada yang benar, dusta semua, nipu semua, dia datang. Gitu. Itu sufi atau hazir zaman, kata Imam Taqiyuddin Al-Isni. Wa yata'abbaduna bi alati lahwi, dan mereka beribadah bi alati lahwi, dengan alat-alat lahu wa tarb, alat-alat musik maksudnya, wa tarb, dan juga pukul gendang. Wa ma asbaha dzalik, wa hadhihi, ini salah satu apa bentuk tarekat sufi yang memang dibenci oleh Imam Taqiyuddin Al-Isni. Dia masukkan alat-alat itu sebagai bagian daripada ibadah. Jadi memang beribadahnya tuh begitu. Teng dang dong dang dang dong dang dang dong dang mukul mukul dia joget. Itu ibadah dia, itu tarekatnya. Kan kalau orang tarekat murni kita enggak begitu. Tarekat kita ya dengan berzikir tanpa ada musik. Bahkan orang-orang sufi, guru-guru kita mutasawwif itu memang tidak mengharamkan musik sebagainya, tapi enggak demen nama yang namanya musik. Gitu. Tapi di antara orang-orang yang mengaku sufi, mengaku menjaga hati, selalu memperhatikan batin, begitu ya, sampai kagak sholat, yang penting hatinya tulus. Begitu. Ya, itu ya ta'abbaduna bi alati lahwi wa tarf. Wa ma asbaha dzalika wa hadhihi umurun zahiratun. Ini perkara yang nampak sekali, la takhfa illa al akmah. Kalaupun kagak kelihatan berarti orang itu buta. Ini perkara ini kayak begini, perkara kayak ini nampak sekali. Kita tahu mana orang-orang sufi yang beneran sufi, kita tahu mana orang sufi yang cuma sok-sokan batini doang. Kita tahu mana orang-orang yang benar secara administrasi, birokrasi, kita juga orang tahu mana orang yang kagak benar. Seperti Ferdi Sambo dan sejenis-sejenisnya itu, kan begitu. Kalau Ferdi Sambo jadi orang yang penguasa dalam masalah hukum, nanti hukum jadi pandang bulu. Cuman kroni-kroni dia aja. Hukum kalau pandang bulu kan yang untung orang yang banyak bulunya. Siapa yang banyak bulunya? Monyet. Ya itu kayak Ferdi Sambo dan sejenisnya itu. Kan monyet-monyet semua. Nah nih. La yakhfa illa ala akmah. Ini perkara yang kayak gini nampak banget. Di politik kita juga kelihatan. Mana yang beneran ngurusin rakyat. Mana yang beneran cuman nyari untung buat partai politiknya. La yakhfa illa ala akmah. Maka ini tidak mungkin tertutup kecuali bagi orang buta. Dia buta itu. La ya'riful qamar, yang mana dia juga enggak bisa ngelihat bulan. Bulan itu kan menenangkan. Orang kagak ada yang sakit ngelihat bulan. Tapi emang saking butanya tuh orang ngelihat bulan aja enggak bisa. Ngelihat bulan aja enggak bisa. Begitu. Ini perkara yang udah kelihatan. Kagak perlu sok merenung, memperhatikan, meneliti. Ini udah kelihatan kezaliman udah banyak. Berapa banyak ibu-ibu yang dipenjara sama bayi-bayinya Putri Chandrawati, kagak, kan monyet namanya. Hukum pandang bulu. Berarti yang untung yang banyak bulunya, ya monyet itu. Al-khamisu yang kelima, alla yakuna hunaka munkar. Syarat yang kelima, di mana walimah wajib kita datengin, syaratnya tidak ada kemunkaran. Kalau ada kemunkaran, kita boleh enggak hadir. Kasyur bil khamri, di dalamnya ada syubhat. Ini nyambung nih. Biasanya apa namanya qudatur risha rusulul zalamah, utusan penguasa zalim, hakim-hakim ini kan kalau pesta ya minum khamar. Seperti di dalamnya ada minum khamar wal malahi, dan juga pertunjukan malahi ini pertunjukan musik, min zamrin wa ghairihi, daripada zamr. Zamr itu alat pukul ya, gendang. Fa in kana, kalaupun ada, kalau ada begitu seperti itu, nuzir, dilihat dulu, ditanjau, dicinjau. In kana mimman idza hadara raf'al munkari. In kana, kalau dia ini yang diundang, diundang kepada tempat yang dia tahu bakal ada minuman khamarnya, bakal ada joget-jogetannya, bakal ada musiknya. In kana mimman idza hadara raf'al munkari, kalau dia adalah orang yang kalau dia datang, kedatangannya itu bisa menghilangkan kemungkaran tersebut, falyahdur, dia wajib datang. Karena dengan kedatangan dia, dia bisa mencegah kemungkaran. Dia datang, biduan berhenti dulu dah, gua gak demen liatnya, berhenti. Orang punya kuasa, kan gitu. Kan iya, orang kalau udah punya jabatan kan punya kuasa. Makanya kalau ada teman-teman muslim, aktivis muslim berpolitik, kita doain. Kalau tujuannya memakai politik untuk kepentingan agama, kita doain. Tapi kalau memakai agama untuk kepentingan politik, kita juga doain. Mendoainnya jelek-jelek aja, begitu. Biar sekalian jatuh, jatuh sekalian, kan? Kan begitu. Iya, orang kalau udah punya jabatan, enak. Itu biduan tuh, pakaiannya juga jelek. Berhenti, berhenti, jangan nyanyi. Gue gak demen. Mendingan nyetel musik prasmanan aja, musik Jawa. Gak usah pakai ada biduan joget. Tah. Suaranya jelek, mukanya juga enggak semenggah. Main organ juga belum mandi. Berhenti dah. Nah, itu kan enak. Kalau dia adalah orang yang datang dan kedatangannya membuat kemungkaran berhenti, falyahdur. ijabatan li da'wati, kehadirannya sebagai bentuk jawaban atas undangan, wa izaratan lil munkari, dan juga menghilangkan kemungkaran. Wa illa, tapi kalau enggak bisa, dia bukan siapa-siapa. Hatta RT RW kan juga enggak. Kadang RW-nya begitu. Kadang RW-nya yang begitu emang. Dukung begitu. Tapi kalau dia enggak, haram alaihil hudur, maka haram hadir di tempat walimah yang di dalamnya ada kemungkaran. Li'annahu karidha bil munkari wa iqrarih, karena kedatangan dia seperti ridho, keridhaan. Ya. Saya kalau datang ke walimah yang musik, cuma nyetel musik, musik prasmanan, itu mau fine-fine aja. Cuman kadang-kadang ada yang pakai biduan. Gitu. Biduan, sebenarnya sama sih, orang kampung sama orang kota sama bidun. Orang kampung kan biduannya, cuman yang satu orang kampung tuh biduannya jelek. Bajunya tuh maksa sosok cantik padahal jelek, ngetan. Yang orang kota juga sama, nyanyi buka-bukaan aurat. Kagak ada yang bagus dua-duanya. Gak ada yang bagus. Orang kampung jelek, orang kota juga sok cakep padahal buka-bukaan aurat, jelek juga kan. Itu yang jadi mantap dijelasin. Kalau emang udah kebuk, kita gak tahu di situ bakal ada biduan jelek. Kita gak tahu bakal ada penyanyi buka-bukaan aurat. Batak lagi. Kristen lagi kan. Li'annahu karidho bil munkari wa iqrari. Karena itu seperti ridho dengan kemungkaran dan ikrar menyatakan kebolehan pada kemungkaran tersebut. Wa fi wajhina, tapi dalam pandangan yang lain, ya juzu lahul hudur. Dia boleh datang ke situ, namanya diundangnya datang. Wala yasma'u wa yunkir biqalbih. Wala yasma'u, dan dia enggak usah dengerin itu biduan jelek, dia enggak usah denger itu penyanyi buka-bukaan aurat. Wa yunkir biqalbihi, dan hatinya mengingkari. Demi Allah, gua kagak ridho sebenarnya datang sini. Dalam hati dia ngomong, gue datang cuma gara-gara ngormatin Pak Haji aja. Dulu waktu gue masih bujang di sini gak punya duit, dia ngasih kontrakannya 2 bulan gue gak bayar gratis, katanya dibantuin. Sekarang dia ngundang hajatan, cuman emang temen-temennya itu yang bikin dia malah ngundang bidun. Ya, gue sebenernya kagak ridho ini sama bidah begitu. Hatinya mengingkari, walaupun sambil makan juga begitu. Kama law kana fi jiwarihi munkarun yudrab. Sebagaimana kalau ada kemunkaran di sampingnya, maksudnya di samping tempat dia tinggal, di samping tempat dia diam tuh ada kemunkaran yudrab yang memang dilakukan. Ya kayak kita di sini lagi nongkrong nih pagi-pagi, ya tetangga nyetel biduan, dutak-dutak-dutak-dutak gitu. Kan kemunkaran. Sama kan jatuhnya kayak walimah datang lihat begitu. Fala yalzamuhu tahawwulu. Maka tidak wajib kita untuk tahawul, artinya datang ke tempat tersebut, lah berhentiin nih musik kan, enggak wajib. Wa in balaghahu shawtu, walaupun nyampe suaranya. Qala an-Nawawi, kata Imam Nawawi, wa hadzal wajhu ghalat, pandangan ini jelek nih, pandangan ini ghalat, salah nih, enggak benar, masa boleh tetap datang, enggak boleh nih, pandangan ini ghalatun, salah, wa huwa khata'un, dan ini keliru. Wala yuktaru bijalalati sahibi tanbih, dan janganlah kalian terpedaya dengan ketinggian sahibi tanbih, nama daripada pengarang kitab tanbih. Wa nahwihi mimman dzakaruhu, dan sejenisnya yang memang menyebutkan. Jadi pendapat ini memang disebutkan oleh Imam Asy-Syirazi dalam kitabnya At-Tanbih. Imam Nawawi ngomong ini pendapat salah. Imam Nawawi memang benar nih, maksudnya apa sih istilahnya, kayak Habib Rizik model gitu. Ini ulama kayak gini saya demen. Imam Nawawi bilang, ini pendapat yang disebutin sama Imam Syirazi ini dalam kitab Tanbih kagak benar nih, salah nih. Enggak benar kayak gitu. Pokoknya kalau gitu maksudnya wala yuktar, dan jangan kalian terpedaya bi jalalati sahibi tanbih, dengan nama besar sahibi tanbih, pengarang kitab Tanbih. Walaupun dia nama besar pengarang kitab Tanbih, kalau dia salah ya salah, kan begitu. Walaupun dia jenderal bintang 3, kalau saya bilang salah, kan begitu. Wallahu a'lam. Fa'ala sahih, maka menurut pendapat yang sahih bahwa dia tidak boleh hadir tempat ada yang kemungkarannya, walau lam ya'lam bil munkar. Ah, ini contoh kita datang kita enggak, karena sekarang enggak mesti kan, setiap walimah tuh enggak mesti ada biduannya. Selalu berbeda. Walau lam ya'lam bil munkar. Kalau dia enggak tahu ada kemunkaran di situ, hatta hadur, sampai kemudian dia datang. Nahahum, maka kewajibannya ketika dia datang, dia larang gitu. Haji, itu berhenti enggak bagus itu buka-buka aurat. Fa in lam yantahu, tapi kalau dia larang pun dia juga belum berhenti itu segala apa namanya biduan jelek, minum-minuman khamr. Jadi bukan cuma soal biduannya, tapi juga minuman khamr, ada perjudiannya di dalamnya misalnya. Fal yakhruj, maka dia harus keluar. Lamnya lamul amr. Fal yakhruj, maka dia wajib. Fa-nya ijabat, apa namanya, jawabu in, jawab daripada in. Lamnya lamul amr. Fal yakhruj, maka dia wajib keluar. Fa in qa'ada, kalau justru dia malah duduk, haruma 'alaihil qu'ud, dia haram untuk duduk, ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Fa in ta'azzar 'alaihil khuruj, kalau dia udah datang, dia enggak tahu ada kemunkaran, dia mau keluar tapi dia enggak bisa keluar. Fa in ta'azzar 'alaihil khuruj, kalau dia enggak mampu untuk keluar, bi an kana fi lailin, contohnya karena dia datangnya udah malam-malam. Ini kalau sekarang pulang sendirian bahaya. Nunggu teman-teman dulu lah. Nunggu rombongan. Rombongan pulangnya kapan? Sampai beres walimah selesai kan? Wa huwa yakhafu minal khurud, dan dia khawatir kalau keluar malam hari. Qa'ada wa huwa karihu, dia boleh duduk di situ. Wa huwa karih, tapi dalam hatinya dia benci acara kayak gini. Dia benci kayak begini-beginian. Wa la yastami', dan dia tidak boleh mendengarkan. Fa in istama'a, kalau dia justru ngedengerin, fa huwa asin, maka dia berdosa. Wa fil hadisi, dan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man istama'a, siapa yang dengerin, ila qainatin, kepada qainah. Qainah itu budak perempuan, emang di biasanya kerjaannya nyanyi. Jadi ada budak itu kan ada jenis-jenisnya. Budak yang khusus buat nyanyi emang dibeli karena suaranya cakep gitu. Itu namanya qainah. Man istama'a ila qainatin, siapa orang dengerin qainah, subba fi udhunayhi al-anuk, akan nanti dituangkan di kupingnya al-anuk. Apa itu anuk? Wa huwa zubanur rasas. Anuk itu adalah zubanur rasas, timah. Tahu kan timah panas. Jadi timah dilelehin, ditaruh tuh di kuping. Wa minal munkari, dan daripada kemungkaran-kemungkaran juga, farsul hariri, yaitu adanya pagelaran. Farsul hariri itu maksudnya adanya pameran, adanya fashion show yang orang-orang memakai sutra. Wa suwaril hayawanat, dan juga gambar-gambar hewan. Al judroni wa sukuf, di tembok-tembok, dan juga sukuf, yaitu ceiling. Apa ceiling? Apa sih namanya? Atap rumah. Wasiyabul hariril malbusah, termasuk juga pakaian-pakaian sutra yang dipakai. Kama yasna'u mukhanasatur rijali min abna'id dunya, sebagaimana yang dilakukan oleh mukhanasatur rijal, perlaki-laki yang ke perempuan-perempuanan. Enggak usah naik. Iya, entar dong. Allah, ayo udah mau selesai. Bentar lagi. Ayo mau selesai. Kama yasna'uhu mukhanasatur rijali min abna'id dunya, daripada anak-anak dunia, anak-anak zaman sekarang maksudnya. Al-mal'unati al-mal'unun, yang mereka dilaknat oleh Allah ala lisani nabi, ala lisani nubuah, melalui hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min tashabbuhihim bin nisa, karena sebab mereka menyerupai perempuan. Mal'un itu. Bencong-bencong. Itu kemudian orang-orang yang menyerupai perempuan yang ada dulu. Kemarin ada di Citayam Fashion Week. Itu mal'un. Kalau kita mah gak ada toleransinya. Laki-laki yang kayak gitu kita tabok beneran. Mal'un yang kayak gitu. Dia dilaknat bukan cuma kita. Sama Nabi dilaknat dia. Wa man ittaqada hillahu ba'da ta'rifihi bit tahrim, dan siapa yang meyakini kayak gitu boleh, ba'da ta'rifihi bit tahrim, setelah dia tahu bahwa itu keharaman, fahuwa kafir, hukumnya dia kafir. Li'annahu taqada hilla ma ja'a syar'u bit tahrimih, karena dia meyakini kehalalan apa yang syariat datang dengan keharamannya. fayustatab, maka dia mesti diminta tobat. Fa in taba, kalau dia taba, wa illa, tapi kalau enggak tobat juga, duribat unquh. Duribat unquh artinya dieksekusi mati. Wa yajib 'ala man hadhara inkaruhu 'ala al-labis, dan orang yang datang ke tempat tersebut dan melihat ada banyak pemakaian pakaian-pakaian sudra, yajib inkaruhu, yajib 'ala man hadhara inkaruhu, dia wajib mengingkari 'ala al-labisi, mengingkar terhadap orang-orang yang memakai sutra tersebut. Wala yaskut anhul inkar bihuduri fuqaha usul, dan dia belum gugur itu kewajiban ingkar cuman gara-gara ada fuqaha usul yang hadir di situ. Enggak apa-apa noh, ada Ustaz fulan hadir itu juga yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah. Karena orang awam tuh tidak mungkin berani maksiat kecuali kalau ada ustaznya. Kalau ada la yastajri'ul 'ami 'alal ma'siyati illa bistijra'il ulama. Orang awam tuh enggak bakal berani maksiat kecuali kalau dia ngeliat ustaznya maksiat. Benar ini. Jadi kehadiran fuqaha usul di tempat tersebut tidak berarti menjadi penghalalan atas kemaksiatan yang ada di situ. Tapi memang orang awam begitu. Enggak apa-apalah noh, Ustaz fulan juga hadir begitu. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjut nih. Ada ribet kan ini bocah. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Saya mengkoreksi dari para asatid, guru-guru, para tokoh, para kiai, para ajengan, para masyayikh, para buya. Jika memang menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Koreksinya melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.